ku menjejak pagi, semangat menyala di hati, menuntut ilmu meraih mimpi di tempat penuh arti. SMA, SMK, SMP satu warga sejati. Yapip Makassar sungguh Minasa, tempat harapan berseri. Sekadar sekolah, tapi tempat tumbuh kuat dan gagah. Ayo datang jadi bagian cerah.